Kan sagu aku lama-lama makan tempe. Umak-umak belikan sagu aku lama-lama makan tempe. Umak-umak binikan aku lama-lama latidek dewe. Umak-umak binikan aku lama-lama latidek dewe. Hai aku dek tahan malinya ayaku dek tahan lali yang surah. Amun sekira kita nyemarang mengambil pisang lama si muda. Amun sekira kita nyemarang mengambil pisang lama si muda. Menmak ini pecah bayangan bujang tua lah selamanya. Menmak ini pecah bayangan bujang tua lah selamanya. Hai aku dek tahan lali jang surah. Hai aku dek tahan lali jang surah. Jalan-jalan lah naik sepur nyemarang dulu ke sungai Musi. Jalan-jalanlah naik sepur nyemarang dulu ke sungai Musi. Rasanya tila sudah hancur, kabarnya cewek sudah belaki. Rasanya tila sudah hancur, kabarnya cewek sudah belaki. Hai aku dek tahan lali jang surah. Hai aku dek tahan lali jang surah. Terbanglah burung merpati, terbanglah burung gelam, terbang juga burung merpati. Alang kebanyaklah kerugian, api terjual cewek belaki. Alang kebanyaklah kerugian, api terjual cewek belaki. Hai aku dek tahan lali jang surah. Hai aku dek tahan lali jang surah. Mbak mbek kambing Mat Ali kambing terikat ke dengan tali. Mbak mbek kambing Mat Ali kambing terikat ke dengan tali. Kalau adek gancang belaki, kakak yang tinggal mencari lagi. Kalau adek gancang belaki, kakak yang tinggal mencari lagi. Hai aku dek tahan linjang surau. Hai aku tetan linjang gabus mudek ke ulu, ikan kepiak masuk lenggian. Ikan gabus mudek ke ulu, ikan kepiak masuk lenggian. Adik yang bagus betunak dulu, kakak yang jahat nunggu bagian. Adik yang bagus betunak dulu, kakak yang jahat nunggu bagian. Hai aku dek tahan malinjang surau. Hai aku dek tahan malinjang surau. Ayo siap ke lampu pelita, kalau lampu ni langejut mati. Ayo siap ke lampu pelita, kalau lampu ni langejut mati. Kalau adek lah benar cinta, orang lah lain jangan peduli. Kalau adek lah benar cinta, oranglah lain jangan peduli. Hai aku dek tahan malinjang surau. Hai aku dek tahan malinjang surau. Krekir di bawah bila-bila bersusun di bawah tangga. Wahai krekir di bawah bila-bila bersusun di bawah tangga. Payu berpikir dia dek tulah kakak nak mundur ridakkan ada. Payu berpikir dia dek tulah kakak nak mundur ridakkan ada. Hai aku dek tahan malinjang surau. Hai aku dek tahan.